kurma ini ternyata by researchnya, by science atau by, dengan ilmu penelitian itu, ternyata dia mengandung satu bahan yang dikenal sebagai resistant starch. Jadi dia bisa memperbaiki lagi. Dalam surat An-Naba Allah bilang ini, waja'alna laila libasa. Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam bukan waktunya untuk makan. Oke? Okay? Yang pertama, malam bukan waktunya untuk olahraga. Karena malam adalah waktu untuk istirahat. Secara pergantian sistem hormon atau sistem tubuh kita, pada saat matahari tenggelam, melatoninnya atau hipofisisnya tutup dan berganti sistem hormon menjadi sistem hormon yang sifatnya relaksasi. Maka malam itu adalah waktu tubuh kita untuk berpuasa. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, ba'da isya Nabi langsung tidur. Nanti malamnya bangun. Malam nanti bangun untuk menjemput perintah Tuhan. Menjemput perintah Allah di sepertiga malam. Kan gitu. Baru nanti paginya, ya paginya, apa dikerjakan? Nabi memberikan contoh kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka sains menjelaskan bahwa ternyata orang-orang yang memiliki masalah di pencernaan, salah satu masalah tersebut adalah bagian-bagian jonjot-jonjot ususnya itu meregang. Meregang. Ya. Peregangan ini Bapak sekalian menyebabkan apa? Bagian dari usus ini masuk ke dalam darah. Di situ akan muncul bibit-bibit penyakit seperti autoimun, penyakit degeneratif. Pertanyaannya, bagaimana cara menyambungnya dia? Agar dia rapat kembali. Ternyata secara saintifik dijelaskan bahwa salah satu yang diperlukan untuk menyambung mereka lagi atau menguatkan dia lagi adalah dengan mengkonsumsi ini, kurma. Ya. Kurma ini ternyata by researchnya, by science atau by, dengan ilmu penelitian itu, ternyata dia mengandung satu bahan yang dikenal sebagai resistant starch. Jadi dia bisa memperbaiki lagi usus tadi. Apalagi kalau kurma ini, Bapak sekalian, kan mengandung asam amino. Ketika Anda cemplungin kayak begini, dia jadi obat banyak hal. Dan Nabi udah contoh kan, yang teman-teman mungkin sebagian sudah praktekkan, namanya air rendeman kurma itu, air nabis. Air nabis ini boleh saya katakan air asam amino sebenarnya. Dia air asam amino, kenapa? Karena kurma mengandung asam amino. Dan enzimnya badan kita, bahan bakunya adalah asam amino.